Hola, ¿cómo están? Hola, ¿y cómo estamos? Ahora es que no voy a estar. ¿Sara, ya las llegar? Gracias, está. ¿Ya? Apa Ustaz? ¿Ah? Pakai jaringan apa Ustaz? Pakai wifi lah. Apa? Oh ya, sebentar ya. Saya coba lihat dulu. Ya Ustaz. Matikan dulu. Ya, sudah saya rubah. Baru Kita mulai. silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Ma'asyiral al-muslimin, ma'asyiral al-muslimat, pemirsa RJTV yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari yang mulia ini, di hari Jumat kita berjumpa melanjutkan pelajaran kita membaca muqaddimah kitab Sahih Muslim. Muqaddimah kitab Sahih Muslim. Kita pada pertemuan kemarin sampai pada bab yang ketiga yang ada di muqaddimah ini, yaitu babun nahyi anil hadithi bi kulli ma sami'. Larangan atau bab larangan dari menyampaikan semua yang didengar. Larangan dari menyampaikan, memberitakan, mengucapkan semua yang didengar. Sudah satu hadis di bawah bab ini kita baca, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang berbunyi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah dengan seseorang itu kedustaan, ay yuhaddisa, bahwa dia menyampaikan, bikulli ma sami'a, dengan setiap yang ia dengar. Ya. cukuplah dengan seseorang itu kedustaan. Jadi cukuplah menjadikan seseorang itu berdusta, ya, ketika dia menyampaikan, menyebarkan semua yang ia dengar. Ya. Tidak ada penyaringan, tidak ada kehati-hatian. Dan ini hadis merupakan ancaman, merupakan peringatan dari Nabi dari sikap ini. Sikap memberitahu, menyebarkan, memberitakan semua yang didengar. Dan kemarin kita mengambil pelajaran ketika kita masuk ke dunia yang lain, yaitu dunia media sosial. Ya. Banyaknya orang-orang yang tidak peduli dengan menyebarkan berita. Ya, tidak berhati-hati dalam memposting atau meng-share berita-berita yang sampai kepadanya. Anggaplah apapun yang masuk ke data pribadinya dari teman-temannya di media sosial, ya, itu didengar oleh telinga, umpamaannya. Kemudian ketika dia meng-share, posting kembali, menyebarkan lagi, ini namanya menyampaikan. Maka cukuplah kedustaan atau cukuplah membuat dia menjadi seorang pendusta ketika dia mengambil sikap demikian tanpa berusaha untuk berhati-hati, mencari tahu sumber beritanya, bila mana memang beritanya benar. Dia juga harus berhati-hati karena tidak semua berita yang benar ya tepat untuk disebarkan secara langsung. Ya, terkadang berita yang benar itu menyebarkannya di seketika bisa jadi membuat dia menjadi pemicu untuk munculnya mafsadah yang lebih besar. Apalagi kalau seandainya beritanya tidak benar, tidak diketahui sumbernya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, maka ini sudah masuk ke dalam ancaman Nabi SAW dalam hadis ini. Itu hadis yang pertama dan sekaligus merupakan hadis yang ke-8 dari hadis-hadis yang kita buat nomornya di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Kita lanjutkan, ini pertemuan yang ke-5 bersama Muqaddimah Sahih Muslim pada hari ini tanggal 6 Zulhijjah. Ya, hari Jumat tanggal 6 Zulhijjah 1442 bertepatan dengan tanggal 16 ya. Juli. Kita lanjutkan pelajaran yang baru, yaitu sambungan dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang bab tadi, yaitu larangan dari menyebarkan, menyampaikan semua yang didengar. Ya. Hadis yang kedua di bawah bab ini atau hadis yang ke-9 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكَرِ إِبْنُ أَبِي شَيْبَةِ قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. Imam Muslim membawakan kembali hadis yang tadi, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang itu menjadi seorang pendusta, atau cukuplah dia terjerumus kepada kedustaan ketika dia menyebarkan semua yang ia dengar. Itu bunyi hadisnya. Sementara sanadnya berbeda. Jalur sanadnya berbeda juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, yang tadi juga dari hadis Abu Hurairah, sekarang juga hadis Abu Hurairah, cuma jalur sanadnya yang berbeda. Ya, kemudian riwayat berikutnya, riwayat yang ke-10. Riwayat yang ke-10. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husain an Sulaiman at-Taimi an Abi Utsman an-Nahdi qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bihasbil mar'i min al-kadhibi an yuhaddisa bi kulli ma sami'a bihasbil mar'i min al-kadhibi an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Ini hadis Umar. Kalau tadi adalah hadis Abu Hurairah dengan dua jalur sanad, sementara sekarang adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya yang tadi telah kita bacakan. Hadisnya mauquf, ya. Hadisnya mauquf ala Umar. Itu terhenti sampai kepada Umar bin Khattab. Merupakan ucapan Umar bin Khattab yang maknanya sama dengan hadis tadi yang marfu, hadis Nabi yang dilakukan oleh Abu Hurairah, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddita bi kulli ma sami'. Ya, perkataan Umar ini senada dengan hadis tadi. Kata Umar, bihasbil mar'i min al kadzib. Ya, seukuran seseorang dari kedustaan, ay yuhaddisa bi kulli ma sami', bahwa dia menyampaikan semua yang ia dengar. Jadi ukuran kedustaan pada seseorang, penilaiannya dilihat dari sikapnya menyebarkan, menyampaikan semua yang masuk ke telinganya. Apapun yang ia dengar, dia mesti sampaikan. Dia mesti memberitakan kepada yang lain. Ini perkataan Umar, dan dia tentu didukung oleh hadis Nabi SAW. Walaupun ini hadisnya mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang diriwayatkan hanya sampai kepada sahabat. Diriwayatkan dari perkataan sahabat atau perbuatan mereka. Tidak lanjut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai kepada Nabi, maka hadis itu namanya marfu'. Ya. Makanya para ulama membagi hadis ini dari sisi ujung sanadnya. Jadi dilihat dari ujung sanadnya sampai di mana sanad itu berakhir, maka terbagi hadis itu kepada beberapa bagian. Bila mana sanadnya menyampaikan kepada firman Allah, ya, hadis sanadnya itu rantai, mata rantai perawi-perawi itu yang membawakan kita kepada firman Allah yang diriwayatkan langsung, yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, maka namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu taala, atau qala Rasulullah sallam fi ma yarwihi an rabbih. Ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia riwayatkan dari Allah. Maksudnya disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini namanya hadis qudsi. Dan banyak hadis qudsi. Ya, banyak hadis qudsi, walaupun banyaknya dibandingkan dengan hadis marfu' tidak sebanding, ya. Jauh diskusi terhitung sedikit dibandingkan dengan hadis marfu'. Kemudian hadis kursi ini tidak semuanya sahih. Tidak semuanya sahih. Ada hadis-hadis kursi yang lemah. Karena dilihat dari sanadnya juga. Standarnya, senara sanadnya. Bukan karena hadis kursinya, tetapi sanadnya juga berpengaruh. Bila mana sanadnya atau kriteria kesahihannya sempurna, maka dia menjadi hadis kursi yang sahih. Dan cukup banyak juga hadis kursi yang sahih, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Sungguhnya saya menjadikan atau mengharamkan kezaliman atas diri saya, dan saya jadikan kezaliman itu di antara kalian sebuah atau perkara yang haram, maka janganlah kalian berbuat kezaliman. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian sesat kecuali orang yang saya berikan petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, dan seterusnya. Ya, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayh. Dan seterusnya. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku fardukan dari atasnya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya denganku, mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan yang nafilah sampai aku mencintainya. Bila aku mencintainya, dan seterusnya. Idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yasma'u bihi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Dan sampai terakhir dari hadis ini, dan banyak lagi hadis kursi yang sahih. Kemudian bila mana sanadnya membawa kita kepada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, sifat Nabi, maka namanya hadis marfu'. Bila mana sanadnya hanya membawakan kita kepada sahabat, menyampaikan ucapan sahabat, perbuatan sahabat, maka ini namanya hadis mauquf. Seperti yang tadi, bahwa Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala berkata bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata. Berarti ini perkataan Umar, ya bihasbil mar'i min al-kadhibi ay yuhaddith bi kulli ma sami'. Cukuplah menilai seseorang itu berdusta ketika dia menyampaikan semua yang ia dengar. Ya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-11 dibawa di dalam muqaddimah Sahih Muslim ini. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Thahir. Ada tadi yang kurang ya dalam pembagian hadis tadi. Hadis kursi, marfu, mauqu. Ada lagi bila mana sanadnya membawa kita hanya sampai kepada perkataan tabi'in, ya, menyampaikan kepada perkataan tabi'in atau perbuatan tabi'in, maka ini juga dikenal dengan hadis maqtu'. Ya, hadisnya maqtu', beda dengan al-munqati'. Ya, kalau dilihat dari sampai di mana sanad itu membawakan kita, membawakan isinya, apakah sampai kepada tabi'in saja, menceritakan tentang perkataan tabi'in atau perbuatan tabi'in, maka ini diistilahkan di dalam ilmu hadis dengan hadis maqtu', hadis yang terputus. Ya, kursi, marfu, mauquf, dan maqtu'. Ya, bisa jadi dinamakan juga dengan athar, istilahkan dalam istilah yang lain, yang mauquf dengan yang maqtu' ini, yang merupakan perkataan sahabat, perbuatan sahabat, perkataan tabi'in, perbuatan tabi'in, diistilahkan dengan istilah yang lain, yaitu athar. Sementara hadis Nabi dinamakan dengan hadis atau khabar. Ya. Itu tambahan dari penjelasan yang tadi. Kita lanjutkan hadis yang ke-11. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amr ibnu Abdullah bin Amr ibnu Sarah. Ini gurunya Imam Muslim. Kunyahnya Abu Thahir, namanya Ahmad, kemudian disebutkan setelahnya nama ayahnya, nama kakek pertama, kakek kedua, kakek ketiga. Dan ini memang bebas seorang murid menyampaikan atau memberitakan tentang siapa gurunya. Baik itu dengan kunyah saja atau dengan gelar saja, laqab, atau mungkin saja dengan nama dia dan hanya namanya, atau dengan nama dia dan nama ayahnya saja, atau nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya, ya, atau nama kakek keduanya, kakek ketiganya. Nah, seperti ini panjang lebar muslim membawakan nama gurunya. Wahaddatsani Abu Thahir Ahmad ibnu Amr ibni Abdullah ibni Amr ibnu Sarah ibni Sarah. Qal akhbarana ibn Wahb qala qala li Malik. Ini maqtu', ya. Ini membawakan perkataan Imam Malik. Kalau tadi asar atau berarti perkataan Umar radhiyallahu taala mauquf, sementara ini membawakan kepada kita perkataan Imam Malik ibnu Anas, ya, rahimahullahu taala. Ini bisa dikatakan dengan asar, ya, bahwa Imam Malik rahimahullahu berkata, i'lam annahu laysa yaslamu rajulun haddatha bikulli ma sami'a wa la yakunu imaman abadan wa huwa yuhadditsu bikulli ma sami'a. Ini lebih panjang daripada perkataan Umar dan juga dari perkataan Nabi. Dan perkataan Nabi sangat singkat sekali, tetapi tentu maknanya sangat padat, sangat sempurna dan menyeluruh. Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Kata Nabi, kata Umar, bihasabil mar'i min al kadzibi an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Sementara perkataan Imam Malik bertambah, ya, walaupun maknanya juga mengarah kepada hadis tadi. Kata Imam Malik, i'lam, ketahuilah, annahu laysa yaslam, bahwa tidaklah selamat rajulun, seseorang, haddatha bi kulli ma sami', yang menyampaikan semua yang ia dengar. Tidak akan selamat, maksudnya dari kesalahan, dari kedustaan. Ya. Dari kesalahan ketika yang dia sampaikan itu ternyata tidak benar. Ternyata berita dusta, berita hoax, berita yang tidak dipertanggungjawabkan, tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, sumbernya tidak dikenal, tidak akan mungkin selamat. Kalau prinsipnya semua yang diterima langsung disampaikan, maka tidak akan selamat dari kesalahan. Nah, ini bukan sifat yang diinginkan oleh agama dari seorang muslim. Ya. Agama kita menginginkan kita selamat dari kesalahan dalam menjaga lisan. Harus berhati-hati. Laisa yaslamu rajulun haddatha bi kulli ma sami'. Itu bagian pertama. Kemudian yang kedua, wala yakunu imaman abadan, dan tidak akan menjadi atau sampai ke tingkat atau berstatus sebagai seorang imam. Ya. Selama-lamanya, wa huwa yuhadditsu bi kulli ma sami', di mana dia bersikap seperti tadi, menyampaikan semua yang ia dengar. Jadi untuk menjadi atau untuk sampai ke tingkat imamah, itu pemimpin dalam agama, tentu salah satu kriterianya adalah tidak memiliki sifat ini, tidak memiliki sifat menyebarkan semua yang ia dengar. Ini seorang imam itu adalah imam dalam agama, pemimpin dalam agama adalah seseorang yang berhati-hati dalam menerima berita dan berhati-hati lebih ketika dia menyebarkan berita. Ya, berhati-hati lebih ketika dia menyampaikan berita. Menerimanya juga berhati-hati, kemudian menyampaikannya juga berhati-hati. Ya, dan bahkan lebih berhati-hati ketika menyampaikan. Ya, karena ketika dia menerima sampai kepada dia, ya tentu kemungkinan munculnya mafsadah lebih kecil. Karena dia hanya sekedar menerima. Sama dengan kita berjalan di luar sana, keluar dari rumah, maka banyak yang kita dengar. Banyak yang terdengar oleh telinga kita, tetapi terkadang tidak membuat seseorang itu berdosa. Bila mana yang ia dengar dosa. Ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini, keluar rumah, maka suara-suara yang tidak patut untuk didengar, bahkan tidak boleh didengar, terdengar oleh telinga kita, tetapi kita tidak berdosa. Ya. Kecuali bila mana kita menikmati mendengarnya, memasang telinga dan bahkan terpengaruh. Ya. Ada efeknya, ada dampaknya. Ketika misal terdengar musik, mulai kaki kita bergoyang-goyang untuk mengikuti irama musik. Walaupun tidak berjoget, ya, tetapi kaki saja sudah mulai nampak tanda-tanda dia menikmatinya, ini sudah berdosa. Karena terpengaruh oleh pendengaran tadi. Ya. Ada orang-orang yang langsung responnya menolak, yaitu menjauh dari suara tersebut. Bahkan seperti yang dilakukan oleh Tawus, Kaisan, dan juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dari Ibnu Umar. Mereka menyumbat telinganya ketika mendengar, ya, suara yang tidak dibenarkan untuk didengar. Tetapi kalau seandainya responnya lebih dari sekedar tadi, yaitu membawakannya atau menyampaikannya juga kepada orang lain, ya, ini akan semakin berdosa. Makanya perkataan Imam Malik tadi bahwa tidak akan menjadi seorang imam, tidak akan menjadi imam pemimpin dalam agama seseorang yang memiliki sifat tadi, menyampaikan semua yang ia dengar. Makanya para ulama, ahli ilmu, orang yang saleh adalah orang-orang yang sedikit bicaranya, ya, lebih banyak tafakurnya, lebih banyak memperbaiki diri. Ya, ucapan mereka yang keluar dari mulut mereka, apalagi kalau kita telusuri, ya, semakin dekat ke zaman Nabi akan semakin sedikit ucapan-ucapan yang keluar dari para ulama, dari ahli ilmu. Tetapi maknanya besar, maknanya luas, maknanya mendalam. Sementara semakin dekat hari kiamat, semakin banyak ucapan. Ya. Pertama, kurangnya ilmu. Butuhnya kita untuk menambah ucapan lagi untuk menyampaikannya, untuk memahami kata-kata yang baik, kata-kata yang singkat, untuk ilmu yang luas, ini susah. Inilah perkataan Imam Malik. Jadi menjadi seorang imam dalam agama mesti memiliki kriteria yang luar biasa. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran ketika menafsirkan firman Allah di dalam surah Alif Lam Mim As-Sajdah, ya, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun, waja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan di antara mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin orang bertakwa. Lama sabaru, ketika mereka sabar, bahkan di ayatina yuqin, bukan mereka dengan ayat-ayat kami adalah yakin, ya, orang-orang yang yakin. Kata beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah, tunalu al-imamatu fid din bisabri wal yaqin, tunalu al-imamatu fiddi, dengan sabar dan keyakinan diraihlah kepemimpinan dalam agama. Ya, makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh seorang ayah, orang tua, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, Rabbana, Rabb kami, anugerahilah kami, min azwajina wa dhurriyyatina, dari istri-istri dan anak-anak keturunan kami, qurrata ayunin, pelembut jiwa, penenang hati, penggembira, penyebab bahagia. Ya. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu pemimpin istri dan anak-anaknya, yang mana mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk menjadi imam dalam agama bukan sembarang, bukan dengan jenis pakaiannya, bukan dengan dengan memakai pengikat kepala yang besar atau dengan ciri-ciri zahir semata. Ciri-ciri zahir ini bukan sebagai tanda seorang imam dalam agama. Tanda seorang imam dalam agama diantaranya apa yang dijelaskan oleh Imam Malik tadi, wala yakunu imaman abadan. Ya. Tidaklah sama sekali menjadi seorang imam seseorang itu bila mana dia menceritakan, memberitahukan, menyebarkan semua yang ia dengar. Itu riwayat yang ke-11. Kemudian kita lanjutkan. Riwayat yang ke-12. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, qala haddatsana Abdurrahman, qala haddatsana Sufyan, an Abi Ishaq, an Abi al-Ahwas, an Abdillah. Ya, radiyallahu ta'ala anhu, qala bihasbil mar'i min al-kadhibi an yuhaditha bi kulli ma sami'. Kata Abdullah, ya, tanpa ada nasab, ya, tanpa dinasabkan kepada ayahnya, bila mana ada pada tingkatan sahabat Nabi SAW dalam sebuah sanad, maka kaedahnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Seperti di sini an Abdillah dari Abdullah. Tidak disebutkan siapa Abdullahnya, karena di generasi sahabat banyak Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Ya. Yang perawi-perawi hadis. Tapi bila tidak disebutkan ayahnya, maka pada dasarnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena kalau dia Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, ya, seringkali dengan menggunakan kunyah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Ibnu As, ya, kalau Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi ini kaidahnya. Kecuali nanti bila mana dilihat dari siapa perawi darinya. Bila mana ada kata Abdullah, kemudian meriwayatkan darinya adalah Nafi' misalnya, atau Salim. Ya, maka dia adalah Abdullah bin Umar. Karena Nafi' Maula bin Umar adalah perawi tabi'in yang merupakan perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Ibn Umar. Begitu juga Salim, anaknya. Salim bin Abdullah bin Umar. Ya. Jadi bila mana tidak selain itu, maka asalnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Wallahu a'lam. Jadi di sini adalah athar atau hadis mauquf juga dari sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dia mengungkapkan perkataannya yang senada dengan perkataan Umar tadi. Bihasbil mar'i min al-kadhibi ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah dinilai seseorang itu berdusta bila mana dia menyampaikan semua yang ia dengar. Setiap yang masuk ke telinganya dia sampaikan, dia sebarkan. Maka ini merupakan standar menilainya sebagai seorang yang berdusta, ya. Berikutnya hadis yang ke-13. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi yaqul. Di sini yaqula tapi yaqul, apa ada alif, la yakunu ar-rajulu imaman yuqtada bihi hatta yumsika an ba'di ma sami'a. Ini perkataan Abdurrahman bin Mahdi, ya, salah seorang dari generasi yang dia adalah di tingkat sigar tabi'in atau tabi' tabi'in. Ya. Bila tidak tabi' tabi'in, maka dia sigar tabi'in. Karena tingkat tabi'in itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Atau dia adalah tabi' tabi'in. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, dan ini termasuk atharnya dari salaf, dia mengatakan perkataan yang hampir senada dengan bahagian kedua dari perkataan Imam Malik. Ya, Imam Malik. La yakunu, kata Imam Malik, wa la yakunu imaman abadan wa huwa yuhadithu bi kulli ma sami'. Tidak akan menjadi seseorang itu imam. Ya. Sama sekali bila mana dia menyampaikan semua yang ia dengar. Di sini Abdurrahman bin Mahdi mengatakan la yakunu ar-rajulu imaman yuqtada bihi. Ini juga termasuk imam yang sebenarnya. Menjelaskan bahwa imam yang sebenarnya adalah imam yang diikuti. Karena imam itu diikuti. Maka seseorang tidak akan menjadi imam yang diikuti sampai dia menahan dari menyampaikan sebagian yang ia dengar. Ya, jadi tidak semua yang ia dengar itu disampaikan. Ada sebagiannya yang dia tidak mau menyampaikannya. Dia menahan diri untuk menyampaikan. Dia seleksi, dia pilah, dia saring ya. Ada yang dari apa-apa yang ia dengar itu yang dia lihat tidak layak untuk disampaikan. Nah, ini barulah dia memiliki kriteria imam yang diikuti. Kriteria imam yang diikuti di samping kriteria yang mesti yang lainnya seperti ilmu, ketakwaan, kesabaran tadi, kemudian keyakinan, ya. Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Di antara kriteria yang lain adalah ketika memiliki sikap untuk tidak menyampaikan semua yang ia dengar. Dan bahkan sebagian yang dia dengar, dia tidak menyampaikannya. Bisa jadi karena yang dia dengar itu dia ketahui tidak ada sumbernya. Tidak dikenal sumbernya, tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Atau bisa jadi memang benar yang dia sampaikan, tetapi dia melihat ini tidak layak untuk disampaikan di saat itu. Ya. Inilah kriteria menjadi seorang imam dalam agama. Makanya kita sangat bersedih ya ketika orang-orang yang tergolong ya atau tergabung dengan kepada orang-orang yang menyampaikan agama, mubaligh-mubaligh, ustad-ustad, para dai yang ikut serta menyebarkan berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau boleh jadi dia berita yang benar tetapi bukan saatnya untuk disampaikan kepada orang banyak karena akan memicu kekacauan, akan membuat keonaran, akan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya, ya. Akan membuat hilangnya wibawa pemerintah di mata rakyat. Ini juga makanya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala atau yang lain yang mengatakan, ada hadis-hadis yang saya tidak sampaikan, andai kata saya sampaikan maka akan terpotong leher ini atau terpenggal leher ini. Ini menunjukkan bahwa ya, bahwa ilmu itu terkadang menyampaikannya pada waktu tertentu bukan sebuah sikap yang bijak. Menyampaikannya pada waktu tertentu bukan sebuah sikap yang bijaksana. Dan orang yang memiliki kriteria pemimpin yang diikuti adalah orang yang seperti itu. Yumsiku amba di masamnya. Menahan dari menyampaikan sebagian yang ia dengar. Ya, ini perkataan siapa dari Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala. Berikutnya. Ya. Riwayat yang ke-14. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Umar bin Ali ibnu Muqaddam Umar bin Ali ibni Muqaddam an Sufyan bin Husain qala sa'alani Iyas bin Muawiyah faqal inni araka qad kalifta bi'ilmi al-Qur'an faqra' alayya bi suratan wa fassir hatta andura fi ma 'alimta qala fa fa'altu فقال لي احفظ علي ما اقول لك اياك والشناعه في الحديث فانما فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. Ini asar dari Iyas bin Muawiyah. Ini dari generasi tabi'in. Asar atau perkataan Iyas bin Muawiyah. Bermula dari cerita Sufyan ibn Husain. Bermula dari cerita Sufyan ibn Husain, muridnya. Qal, sa'alani Iyas bin Muawiyah. Bertanya kepadaku Iyas bin Muawiyah. Faqal, di mana dia berkata, inni araka qad kalifta bi ilmi al-Qur'an. Sesungguhnya saya melihatmu sudah terbebani dengan ilmu Al-Qur'an. Maksudnya sudah luas ilmu Al-Qur'annya. Faqra alayya suratan wa fassir. Ya. Bacakan kepada saya satu surat dan tolong tafsirkan. Jadi Iyas bin Muawiyah ingin mengetes, ingin menguji keilmuan, melihat bagaimana kesibukan Sufyan bin Husain ini dalam menyampaikan Al-Qur'an, banyaknya nukilan-nukilan dari perkataannya, tersebarnya ucapan-ucapannya atau kajian-kajiannya. Maka Iyas bin Muawiyah mengajarkan kepadanya sikap yang diajarkan atau yang diambil dari bab ini dan riwayat-riwayat yang telah kita pelajari tadi. Bacakan kepadaku satu surat, kemudian tafsirkan. Hatta anzura fi ma alimta. Hingga saya bisa melihat ukuran dan kualitas ilmu yang kamu kuasai. Ya. Qal fa fa'altu. Kata Sufyan bin Husain, maka saya pun melakukan apa yang diinginkan oleh Iyas bin Muawiyah. Setelah saya lakukan, dia membaca satu surat, kemudian saya tafsirkan di hadapannya, lalu dia memberikan saya pelajaran yang sangat penting. Dan ini juga pelajaran untuk kita semua. Terutama kepada para penyampai-penyampai ilmu agama. Para da'i-da'i, orang-orang yang duduk di majelis ta'lim menyampaikan ilmu. Kata beliau, ihfaz alayya ma aqulullah. Ambil atau camkan dari saya apa yang akan saya sampaikan kepadamu. Simpan baik-baik, jaga baik-baik, terapkan dalam kehidupan. Apa kata Iyas memberikan nasihat kepada muridnya ini? Iyaka wasyana'ata fil hadith. Iyaka wasyana'ata fil hadith. Jauhilah olehmu berlebih-lebihan dalam berbicara. Ya. As-sana'a diambil dari kata-kata syani'. Berlebih-lebihan, melampaui batas. Ya. Iyaka was-sana'ata bil hadits. Ya. Jauhilah olehmu melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam berbicara. Fa'innahu qallama hamalaha ahadun. Sesungguhnya sedikit dari orang-orang yang mengemban atau memikul sifat ini, sifat suka banyak berbicara, illa dhalla fi nafsihi, kecuali akan hina pada dirinya, wa kudhiba fi hadithihi, dan selalu didapatkan kedustaan dalam kata-katanya. Inilah pesan nasihat yang penting, yang sangat mendalam disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya, Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala kepada Sufyan bin Husain, yang dia sudah mengakui keilmuannya, artinya sudah mendapatkan bahwa muridnya ini luar biasa ilmu Al-Qur'annya, tetapi dia memberikan pesan yang penting karena cintanya kepada muridnya. Yaitu iyyaka wasyana'ata min hadith. Jangan menjadi orang-orang yang agar dinilai bahwa dia berilmu luas, suka berbicara yang banyak. Ya. Karena kata beliau, tidaklah seseorang memiliki sifat ini kecuali dhalla fi nafsi. Akan hina dirinya dan akan selalu banyak kedustaan-kedustaan yang didapatkan dari pembicaraan. Ya, kedustaan-kedustaan yang banyak ditemukan dalam ucapan-ucapan, penyampaian-penyampaian. Ya. Apalagi dalam masalah agama. Karena ilmu agama ini adalah lautan, samudra yang tidak bertepi. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Di atas yang berilmu lagi ada orang-orang yang lebih berilmu. Tidak akan ada seorang pun yang menguasai ilmu agama. Maka jangan memiliki sikap ingin banyak berbicara agar dinilai luas ilmu. Dan bahkan hampir tidak ada pertanyaan yang dia tidak bisa menjawab. Selalu jadi jawab. Ya, tidak ada kekhawatiran menyampaikan ilmu yang tidak tepat. Menyampaikan jawaban yang keliru dan salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Malik bin Anas, yang tadi kita dapatkan nukilan perkataannya dalam masalah ini, pernah didatangi oleh seseorang, dan dia datang dari tempat yang sangat jauh, menyampaikan beberapa pertanyaan fatwa, permintaan fatwa sekitar di atas 40-an, tetapi Imam Malik hanya menjawab beberapa saja. Selainnya dia mengatakan tidak tahu. Orang ini penasaran, ini bagaimana? Saya datang dari jauh, diutus oleh kaum saya, menanyakan jawaban darimu, sementara yang kamu jawab hanya tidak tahu. Kata Imam Malik, iya, nanti ketika kamu sampai kepada kaummu, sampaikan kepada mereka bahwa Imam Malik tidak tahu. Ya, bahwa Imam Malik tidak tahu. Subhanallah. Ini wara' dan kehati-hatian para ulama dalam berbicara tentang agama. Ya, tentang agama. Ini juga pelajaran dari perkataan Iyas bin Muawiyah, atau nasihat Iyas bin Muawiyah kepada muridnya. Iyaka wasyana'ata fil hadith fa'innahu qallama hamalaha ahadun illa dhalla fi nafsi. Sedikit sekali orang yang memiliki sikap yang seperti ini, yang selamat dari kehinaan dirinya dan dari didapatkan dari perkataannya banyaknya kedustaan. Riwayat yang terakhir di bawah bab ini, itu yang ke-15. Ya. Imam Muslim rahimahullah ta'ala berkata, wa haddathani Abu Tahir wa Harmalah bin Yahya. Di sini Imam Malik meriwayatkan dari dua orang gurunya, Abu Tahir yang tadi, Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarh. Di sini hanya menyebutkan dengan kunyahnya saja, Abu Tahir. Bebas dia, karena itu gurunya. Menyebutkan dengan kunya, menyebutkan dengan namanya saja, atau dengan nama ayahnya juga, atau dengan nasab yang panjang tadi. Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarah ibn Amr ibn Sarah. Ya, Ahmad ibn Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn Sarah. Kalau di sini hanya Abu Tahir. Kemudian gurunya kedua, Harmalah ibn Yahya At-Tujibi. Ya, ini gurunya yang kedua. Qala, kedua-duanya meriwayatkan dari Akhbarana ibn Wahbin. Ya. Qala akhbarani Yunus an ibni Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah. Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah anna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma anta bimuhaddith qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud yang kedua dalam riwayat-riwayat ini. Dan ini sangat luar biasa. Juga pelajaran bagi kita. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Ma anta bimuhaddithin qauman haditsan?" Tidaklah engkau menyampaikan sebuah ucapan, sebuah perkataan kepada satu kaum, "La tablughuhu uquluhum," yang tidak sampai kepada pemikiran mereka atau tidak bisa mereka pahami. Nah, tidak sampai kepada pemahaman mereka, illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali akan memunculkan pada sebagian mereka fitnah, akan dipahami salah oleh mereka. Ya, inilah fitnah, ketika yang kita sampaikan itu disalahpahami karena kita tidak yang pertama sikapnya adalah karena kita suka banyak berbicara, menyampaikan sekian banyak pembicaraan, apalagi dengan tujuan agar terlihat banyak ilmunya, atau yang kedua tidak berhati-hati ketika menyampaikan. Makanya benarnya dalam menyampaikan sesuatu bermula dari benarnya pemahaman. Ya, itu langkah pertama. Kalau pemahaman kita benar terhadap sesuatu, maka merupakan salah satu faktor terpenting untuk bisa memahamkan orang. Salah satu faktor. Karena tidak semua orang yang paham bisa memahamkan. Ya. Ini salah satu faktornya. Kemudian yang kedua memang berusaha untuk memahamkan. Berusaha untuk memahamkan ini sudah ada tuntunan-tuntunannya dari Al-Quran. Makanya seringkali Al-Quran memberikan perumpamaan-perumpamaan agar mudah dipaham. Sangat banyak dalam Al-Quran perumpamaan-perumpamaan. Ya. Sangat banyak dalam Al-Quran perumpamaan-perumpamaan dari perkara-perkara yang sangat penting. Masalah akidah, masalah ketauhidan. Ya Allah berikan perumpamaan agar mudah dipahami. Dan Nabi juga SAW memberikan perumpamaan agar mudah dipahami. Agar bisa dipahami pula, maka Nabi SAW diberi jawami'ul kalim. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berbicara dengan ucapan yang pendek tetapi luas pemahamannya. Makanya ada seseorang yang datang kepada Nabi meminta nasihat. Ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Ya Rasulullah, berilah saya wasiat dan ringkaskan. Ya. Karena memang Nabi SAW ketika menyampaikan, dia berusaha untuk memilih kata-kata yang ringkas agar orang-orang yang tidak terlalu susah, yang susah memahami, dengan ringkas itu dia bisa memahaminya. Ya, tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele. Ya, inilah ma'asul mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perkataan riwayat yang terakhir yang merupakan perkataan Abdullah bin Mas'ud, ma anta bimuhaddithin qauman la tablughu hadithan la tablughu la tablughu aquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Kecuali akan memunculkan fitnah. Yang sudah berusaha saja memahamkan dengan cara yang dengan cara yang benar, dengan cara yang mudah sederhana, itu ada saja yang susah memahami, ada saja yang salah memahami, yaitu gagal paham. Banyak ini dalam kajian-kajian orang-orang yang gagal paham, ya, yang gagal paham. Tidak terjadi di zaman kita sekarang ini yang kita memang tidak terlalu atau tidak memiliki ilmu yang luas dan juga tidak menguasai cara memahamkan yang benar. Di zaman Nabi, Al-Quran saja banyak yang gagal paham. Kalau tidak ada diutus Nabi SAW untuk meluruskan kegagalan dalam memahami Al-Quran yang benar, maka banyaklah kekeliruan yang terjadi. Maka Nabi diutus untuk meluruskan gagal paham tadi. Seperti contoh, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, alladzina amanu sura al-an'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Perhatikan kata-kata kezaliman. Dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan nanti akan diperoleh hidayah. Nyeletuklah para sahabat ketika turun ayat ini. Mereka bergumam sesama mereka, ya, dengan penuh kekhawatiran dan kecemasan. Ayyuna la yadhlimu nafsah. Siapa di antara kita yang tidak terjatuh kepada kezaliman? Semuanya berbuat zalim. Dan mereka sangat khawatir dengan ancaman tadi. Karena keamanan didapatkan oleh orang yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Sementara mereka tidak lepas dari kezaliman, maka mereka kehilangan rasa aman. Sampai berita ini kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, Laisal amru kama tadhunnun. Tidaklah maksud dari ayat tersebut seperti yang kalian sangka. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah apa yang diucapkan oleh seorang abdu, ma yaqul ma qalahul abdu, as-salih, yaitu Luqman. Ya, wa idh qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Jadi kezaliman yang dimaksud dalam ayat Al-An'am tadi yang dicampuri dengan keimanan itu adalah kesyirikan yang menghilangkan keamanan. Diluruskan oleh Nabi kekeliruan tadi. Kemudian kekeliruan juga Adi bin Hatib, salah seorang sahabat, ketika memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian perbedaan benang putih dan benang hitam, atau benang hitam dan benang putih dari fajar. Jadi belum memahami benang benaran, sehingga dibawanya tali benang berwarna putih dan benang berwarna hitam diletakkan di bawah bantalnya. Kemudian dia ketika sahur makan sampai terbit matahari baru dia bisa membedakan warna hitam dan putih dari benang tersebut. Lalu Nabi SAW luruskan yang dimaksud dengan benang hitam dan benang putih itu adalah waktu fajar. Ya, masuknya waktu fajar. Itu yang dimaksud dengan benang hitam dengan benang putih. Diluruskan oleh Nabi SAW. Jadi, kegagalan dalam memahami Al-Quran sudah terjadi. Makanya kita harus kembali kepada pemahaman yang benar. Kalau itu terjadi di zaman Nabi, sementara mereka orang Arab asli, orang-orang yang hidup di zaman yang bahasa mereka adalah bahasa Al-Quran, ada saja kegagalan dalam memahami Al-Quran. Bagaimana dengan di zaman kita ada seseorang yang belajar sedikit bahasa Arab, lalu dia merasa aman dari memahami Al-Quran dan tidak perlu kembali kepada penafsiran para ulama, penafsiran para sahabat, penafsiran Nabi dan penafsiran Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ya, memahami Al-Quran dengan pemahaman bahasa Arab yang sekedarnya saja, nah, ini sangat sangat terbuka kepadanya kegagalan dalam memahami. Maka, ya, upayakan untuk memahami dengan pemahaman yang benar dan usahakan juga untuk menguasai bagaimana cara memahamkan yang benar. Menggunakan usul-usul Al-Quran, mengulang-ulang, kemudian mencari kata-kata yang tepat, menanyakan apakah sudah paham atau tidak. Ya. Munculnya pertanyaan-pertanyaan setelah adanya penyampaian. Ini juga dibukanya kesempatan untuk bertanya tentang apa yang telah dipaparkan, ini juga termasuk usaha untuk memahamkan. Semoga ini ya, bisa menjadi pelajaran penting bagi kita, dan itulah riwayat terakhir yang ada di bawah bab yang ketiga, yaitu larangan dari menyampaikan semua yang didengar. Wallahu a'lam, dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, terutama untuk pendengar Zoom yang bisa langsung berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Ustaz, ini ada pertanyaan dari pendengar YouTube. Cuman ya. Di luar tema, Ustaz. Tidak apa, Ustaz? Tidak apa-apa. Bismillah. Ustaz ingin bertanya, bagaimana cara kita membagi daging kurban secara sunnah? Apakah masing-masing sepertiga bagian untuk yang berkurban, hadiah, dan sedekah? Barakallahu fikum, Ustaz. Ya. Yang saya ketahui bahwa daging kurban yang sudah disembelih oleh yang berkurban itu tuntunannya adalah dia mengambil dan kemudian memberikan hadiah kepada orang yang memiliki kemampuan, dan juga memberikan sedekah kepada orang yang tidak memiliki kemampuan. Adapun ukurannya tidak ada ketetapan dalam agama. Bila mana dia ingin memakan mengambil bagian yang banyak, kemudian sisanya diberikan kepada yang lain dalam bentuk sedekah dan hadiah, tidak masalah. Bila mana sebaliknya juga, tidak juga masalah. Diambil sedikit saja, kemudian sisanya dibagikan. Apalagi di tempat atau dalam kondisi sekarang ini orang butuh. Ya. Maka dia hanya mengambil misalnya saja hatinya, kemudian dia makan, masaknya, kemudian makannya, kemudian daging semuanya dibagikan. Ya, juga tidak masalah. Atau juga misalnya dibagi tiga, ya, sepertiga untuk dia, dua pertiganya dibagikan kepada orang fakir miskin, dan hadiah untuk orang-orang yang berkecukupan, ini juga tidak ada masalah. Sekali lagi, tidak ada ketetapan yang mesti. Cuma Al-Quran mengarahkan agar dia yang berkorban memakan, fakulu minha. Jadi ini tuntunannya adalah dia ada bagiannya untuk dimakan oleh dia. Kemudian ada bagian untuk dihadiahkan dan untuk disedekahkan. Adapun pembagiannya secara sama rata atau tidak sama rata, ini tidak ada ketetapannya. Kembali kepada yang berkorban. Sementara sekarang dalam prakteknya, ketika berkorban itu kita wakilkan kepada panitia kurban misalnya. Panitia kurban membagi dengan cara yang memudahkan, seperti dari seekor kurban itu nanti diambil sepertiga, kemudian dua pertiganya dibagikan kepada orang lain. Ini hanya sekedar untuk memudahkan saja. Wallahu a'lam. Baik, para pendengar, terlebih untuk pendengar Zoom, mungkin yang ingin bertanya bisa langsung berinteraksi bersama Ustaz. Ustaz, afwan, mau nanya Ustaz? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya masih bertanya soal kurban tadi, Ustaz. Tadi kan ada bagian yang bisa diambil oleh yang berkorban. Bagaimana kalau misalnya yang berkorban itu nitip, misalnya dia di Jakarta, kemudian nitip sama kita uangnya, misalnya anak di Jakarta nitip sama kita uangnya untuk dia berkorban. Nah, dia kan nggak ngambil itu, Ustadz. Nggak apa-apa kan seperti itu, Ustadz, ya. Boleh aja ya, atau gimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuntunan yang kita pahami dari riwayat-riwayat dan penjelasan para ulama dalam berkurban ini adalah bahwa pelaku kurban itu berkurban di mana dia berdomisili, di mana dia tinggal, di situ dia berkurban. Ya, di mana dia tinggal maka di situ dia berkurban. Di mana? Karena memang syiar dari kurban itu adalah penyembelihan tadi. Ketika yang berkurban itu menyembelih sendiri, itu syiarnya. Syiarnya bukan pembagian daging. Ya. Syiarnya bukan sekedar pembagian daging. Ini mungkin ibarat yang tepat. Bukan sekedar membagikan daging. Syiarnya adalah menyembelihnya. Makanya dalam perintah agamanya, dalam Al-Qur'annya, fasalli li rabbika wanhar. Ya. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Ayat ini sebagian para ulama tafsir menafsirkan tentang Idul Adha. Yaitu sholat itu adalah sholat Idul Adha-nya. Kemudian menyembelihnya itu adalah sembelian kurbannya yang dilakukan setelah sholat. Ya. Jadi syiarnya adalah menyembelih. Syiarnya menyembelih. Allah tidak mengatakan kemudian bagi-bagikanlah dagingnya. Tidak. Menumpahkan darah itu yang syiar. Yang agung, yang disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dijelaskan oleh agama kita. Maka tuntunannya adalah berkurban di tempat pelaku kurban itu berdomisili. Misalnya anak ibu berdomisili di Jakarta, maka yang paling afdal, yang paling utama, dia berkurban di mana dia berada. Dan dia yang melakukannya. Dia yang membeli kambing, kemudian dia yang menyembelihnya. Atau dia yang membeli sapi, dia yang langsung menyembelihnya. Kemudian bila mana dia tidak mampu melakukan penyembelihan, dengan tetap dia berkorban di tempat dia berdomisili, maka paling kurang dia menyaksikan penyembelihannya. Melihat proses penyembelihannya. Karena itu syiar. Itu yang syiar sebenarnya. Ya, maka dia menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Dan kemudian dia pula yang langsung mengeksekusi pembahagiannya. Dia yang memotong, ikut memotong atau memantau pemotongan atau pembahagian daging tersebut. Kemudian dia juga langsung ikut serta membagi-bagikannya, mengambil dari hewan kurban tersebut dan membagi-bagikan yang lainnya, sisanya dan seterusnya. Nah, ini yang utama. Kemudian para ulama juga menjelaskan bila mana di tempat pelaku kurban itu sudah kelebihan kurban. Ini penjelasan lain dari para ulama. Ada pengecualiannya. Bila mana di tempat pelaku kurban itu sudah membanjir daging kurban, banyaknya pelaku kurban di sana, dan dia tahu di tempat yang lain ada orang-orang yang sama sekali tidak ada seekor kambing pun yang disembelih untuk kurban di tempat tersebut, di mana dia tahu ada orang-orang yang di sana membutuhkan daging, maka para ulama membolehkan dengan catatan tadi yang utama dan afdal tetap di sana, karena dia tidak berkewajiban untuk berkurban di tempat yang tempat tadi, cuma dibolehkan oleh para ulama untuk berkurban di tempat yang lain dengan ketentuan bila mana di tempat dia itu memang sudah banyak sekali, bahkan orang berlebihan daging. Dan ini juga catatannya, solusi yang diberikan para ulama tadi kan boleh, tetapi mereka juga memberikan solusi. Dia boleh, dia justru tidak akan lepas dari keutamaan ketika dia menyembelih di tempat dia berdomisili. Kemudian nanti dagingnya yang akan disuplai ke tempat di mana orang-orang membutuhkan daging. Dia tidak lepas dari keutamaan. Dia menyembelih di mana dia tinggal, tetapi dagingnya dia suplai. Dia bagikan di tempat di mana orang yang tidak mendapatkan daging di sana. Ini juga mungkin lebih utama, dan ini solusinya. Adapun yang seperti tadi mengirimkan atau mentransfer biaya kurban ke tempat lain, kemudian untuk disembelih di sana, apalagi mungkin kalau nyuplai daging ya yang sudah disembelih itu akan kemungkinan rusak dagingnya, maka hewan biaya saja yang dikirimkan ke tempat itu karena jauh, karena terisolir, terpencil misalnya, maka para ulama membolehkan. Jadi sekalipun dia tidak mengambil bagian dari daging tersebut, tidak mengapa. Dan juga tidak melanggar tuntunan agama dan tetap kurbannya sah, dan dia hanya kekurangan sebuah keutamaan ketika dia menikmati bahagian dari hewan kurban yang disembelihnya. Wabillahi taufiq. Baik. Ya, silakan Hamdi Agustin yang ingin bertanya. Yes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini saya bertanya nih Ustaz, ini saya banyak baca beberapa literatur mengenai fikih muamalah Ustaz. Itu ternyata banyak perbedaan-perbedaan yang disampaikan oleh mereka Ustaz. Jadi saya ini bingung juga nih Ustaz, yang mana yang betul ini di antara pendapat-pendapat mereka. Sementara masalahnya tentang ekonomi misalnya Ustaz, ini saya kebetulan lagi bikin buku manajemen perbankan syariah. Nah, misalnya mengenai akad mudharabah digabung dengan akad digabung dengan wakalah Ustaz. Jadi ada menyatakan ulama itu boleh, ada yang tidak. Kalau Ustaz Wandi menyatakan tidak. Juga mengenai denda keterlambatan pembayaran cicilan di bank. Kalau Ustaz Wandi menyatakan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan sarapan di sebentar. Bunyi akadnya yang ada di perbankan. Iya. Nah, jadi ini banyak terjadi perbedaan. Jadi makanya saya kalau masih buku ini agak takut juga Ustaz kalau saat ini nanti mengklaim ini salah, ini benar. Maaf ya. Bapak menulis buku untuk dalam masalah akademik misalnya untuk mengambil gelar ya. Enggak, atau ya untuk menyampaikan faedah kepada masyarakat. Untuk buku apa Ustaz? Untuk buku ajar, untuk akademisi, dan nanti buku ini beredar secara nasional Ustaz. Jadi memang agak aku juga nanti sana nanti kalau saya bikin buku ini ternyata salah bagusnya, pemahaman. Bagusnya antum konsultasi saja dengan Ustaz Irwandi ya, atau Ustaz yang lain. Bagaimana ini tarjihnya bagaimana? Ya, ya. Masalah dan, memang. Sudah pernah Ustaz Irwandi konsultasi. Cuma nanti di kawan-kawan yang dari misalnya dari Mesir, tamat-tamat Mesir itu beda lagi memahaminya gitu. Apalagi dari DSN MUI, beda lagi memahami Ustaz. Jadi untuk menyampaikan saya bingung juga nih itu. Mungkin dalam masalah tarjihnya, dalam masalah memilih pendapat yang paling tepat, tentu kriteria pendapat yang kita tarjih itu kan ada argumen-argumennya. Antum kan bisa, kalau seandainya memang antum di situ bidangnya, ya coba didukung, pilih pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang kuat, argumen-argumen yang tepat, ya kemudian mempertimbangkan juga maslahat. Terkadang dalam masalah pemberian denda ini ya, ada teman kita juga yang menulis untuk mengambil gelar doktor ya. Nah, dia kebetulan juga menukilkan perbedaan pendapat dalam pemberian denda di bank-bank syariah ya. Denda apakah layak, apakah ada manfaatnya. Mungkin penilaian juga dari sisi manfaat. Apakah memang menghasilkan manfaat ketika dibebankan denda atau tidak. Nah, dia sudah selesai dan sudah diterima ya disertasinya. Karena masalah khilafiyah dalam masalah itu sama dengan khilafiyah dalam masalah fikih yang lain. Jadi tentu antum mentarjih tidak membawa perasaan. Dalam mentarjihnya adalah dalil, argumen, kemudian pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan kepada masyarakat, apalagi untuk buku ajar ya. Tentu nanti ketika disampaikan kepada para mahasiswa, tentu di sini nanti kan ada dialog, ada diskusi. Yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan tarjih antum sendiri membawa. Tapi tetap konsultasi, saya nasihati konsultasi terus dengan mereka yang pakar-pakarnya. Adapun saya tidak ya. Ustaz Irwandi, Ustaz Musaffa, yang saya tahu ya Ustaz Muhammad Arif bin Badri atau yang lainnya, yang lain-lain yang tentu juga mengambil alasan-alasan dari MUI juga, kemudian pertimbangkan dalil-dalil. Semoga Allah memberikan taufik. Ya. Ustaz, satu lagi Ustaz. Tapi memang sudah pernah saya coba Ustaz. Ternyata berbeda antara yang disampaikan Sarwani dengan MUI, pendapat MUI. Jadi ini apakah saya sampaikan aja Ustaz atau memang Sampaikan aja Ustaz ya. Perbedaan pendapat itu kan wajar. Iya. Karena mereka tentu kita yakin MUI tidak mengikuti hawa nafsu, Sarwani juga tidak mengikuti hawa nafsu. Maka ketika kita sampaikan perbedaan, itu di sana kita harus ada keputusan akhir, ada tarjih dari kita sendiri. Yang terserah kita dari pemahaman kita ya, tidak memandang siapa yang berpendapat, tetapi melihat dalilnya dan menjelaskan, menegaskan bahwa kita bukan seorang yang taklid, menyimpulkan dengan dalil, dengan argumen yang kuat itu saja. Ya, sudah segitu. Kalau khair, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, boleh satu lagi, Ustaz? Silakan, Bu. Oh iya, afwan, berkaitan masih dengan kurban tadi, Ustaz. Itu kalau saya dengar katanya secara sunnah, kurban itu kan wajibnya kan satu keluarga ya. Jadi satu keluarga itu yang penting ada dia berkorban kan ya. Sesuai dengan ini tuntunan dari sunnah rasul. Nah, tapi pemahaman sebagian masyarakat itu misalnya tempat tinggal saya itu justru yang berkorban itu kan satu katanya Ustaz. Kemudian digilir kan, misalnya tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya. Jadi ketika nanti mengumumkannya masjid mau disembelih itu nama-nama pribadi itu yang diumumkan sebagai yang berkorban begitu. Nah, itu seperti apa itu Ustaz? Apa kita mensikapinya atau yang betulnya seperti apa gitu? Demikian Ustaz, jazakallah khair. Iya, oke. Ibadah kurban ini, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terutama ibu tadi yang bertanya, sebenarnya tidak beda dengan ibadah-ibadah yang maliyah yang lain. Ya. asalnya adalah ibadah individual. Ibadah orang yang mampu, ditujukan kepada orang yang mampu berkorban. Bisa jadi dalam satu rumah. Ya, ketika yang di rumah itu semua punya penghasilan. Ya, si ayah punya penghasilan, di situ ada istrinya juga ada penghasilan, bekerja di rumah, dan dia ingin juga berkorban. Kemudian anaknya yang sudah, yang masih sekolah misalnya, tapi dia sudah punya pendapatan sendiri, ya dengan kerja misalnya kerja sampingan dapat apa, atau dengan menabung dia dapat uang, ya uang menabung uang jajan dan punya punya biaya untuk berkorban, maka orang per orang bisa berkorban, orang per orang bisa berkorban. Yang dijelaskan oleh ulama adalah batas minimal, adalah batas minimal, yaitu untuk satu dapur satu ekor kurban itu cukup. Ya, satu dapur satu ekor kurban cukup. Yang berkorban adalah kepala keluarga yang memberikan nafkah di dapur tersebut. Kepala keluarga yang memiliki nafkah di dapur tersebut, satu rumah yang satu dapurnya. Nah, kepala keluarga di rumah tersebut itu yang membiayai, dan ini sudah cukup untuk satu keluarga. Maka pelakunya adalah kepala keluarga itu sendiri, dan nanti pahalanya dia niatkan untuk semua, untuk satu keluarga, dan bahkan bisa jadi dia bisa menggabungkan yang lain, orang tuanya yang memang terpisah rumahnya dengan dia, bisa dia masukkan dalam memperoleh pahalanya. Yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal pun bisa untuk dia masukkan dalam memperoleh pahalanya. Meskipun pelaku korbannya adalah kepala keluarga tersebut dengan ukuran seekor kambing. Ya, seekor kambing. Ya, seukuran satu ekor kambing itu sudah merupakan satu kurban minimal. Ya. Tapi bila tadi bisa dilakukan oleh orang per orang dalam satu keluarga karena mereka punya kemampuan masing-masing, maka ini juga tidak mengapa. Ya. Kembali kepada pertanyaan tadi, karena dipahami bahwa itu adalah kewajiban satu rumah, dan mereka merasa kalau yang atas nama satu orang saja itu mungkin tidak adil atau tidak tepat, maka digilirlah pada tahun ini pelaku kurbannya yang akan diumumkan, dicatat di masjid atau di panitia kurban adalah nama ayah, tahun depan nama ibunya, tahun berikutnya adalah nama anaknya. Ya. Nah, ini saya rasa kurang tepat ya, karena biaya kurban itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh kepala keluarga. Maka dia ada kurban dia. Dan yang lainnya jangan berkecil hati, karena mereka akan tetap juga mendapatkan pahala kurban. Ya. Kita dalam berkurban ini bukan untuk diumumkan nama. Ya, bukan untuk diumumkan nama sebagai pelaku kurban. Kurban ini adalah ibadah yang kita tuju adalah ridha Allah. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sama sekali tidaklah yang sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah ketakwaan. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan catatan nama pelaku kurban di daftar pelaku kurban di panitia kurban di masjid-masjid, bukan. Ya. Adalah ketakwaan pelakunya, ketakwaan orang-orang yang diniatkan untuk ikut serta mengerjakan, ikut serta dalam memperoleh pahalanya. Maka si istri, anak-anak yang orang ayah, orang tua mereka atau istri suami kepala keluarga di rumah tersebut yang terus terdaftar namanya sebagai pelaku kurban di sebuah masjid, tidak ada masalah. Semuanya akan memperoleh pahala. Jadi tidak perlu digilir. Karena yang membeli hewan kurban tersebut adalah kepala keluarga. Kecuali kalau seperti yang pertama tadi. Ya, istri berkurban, anak berkurban, karena biaya mereka masing-masing, maka namanya juga tercantum di sana sebagai pelaku kurban. Dan idealnya adalah di rumah itu sendiri menyembelih. Beli kambing, kemudian sembelih di sana, dibagi-bagikan dagingnya. Ini yang ideal. Ya. Tidak tercantum, tidak diumumkan di masjid, tidak dipanggil namanya. Dia sendiri yang membeli, kemudian dibagi. Ini yang yang mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lebih lahir taufik. Saya rasa cukup, Siap, cukup, Ustaz. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sampai di situ pelajaran kita pada kesempatan ini, insyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga kita berjumpa kembali. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.